Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan terhadap kitab Syiar Masail Jahiliyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan sebagai pensyarah, Syekh Muhammad Abdul Wahab sebagai penulis matan. Kita masih menjelaskan tentang masalah yang kedua dari masalah atau hal yang merupakan ciri khas Ahlul Jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyelisihinya dan mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan hal tersebut, yaitu keberadaan mereka terbiasa serta selalu berada dalam perselisihan, saling berpecah baik dalam hal agama maupun duniawi. Kita telah membaca hal ini dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita jelaskan dan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah yang menunjukkan larangan atas hal tersebut. Kita lanjutkan wabakiya an na'rif haqiqat al-ikhtilaf aw al-khilaf fil masail al-fiqhiyah. Dan yang tersisa adalah kita mengetahui haqiqat al-ikhtilaf, hakikat dari perbedaan atau khilaf fil masail al-fiqhiyah, khilaf dalam masalah-masalah fiqhiyah. Setelah kita menjelaskan bahwasanya Rasulullah datang untuk menyelisih keberadaan Ahlul Jahiliyah yang biasa berselisih, lalu apakah perselisihan yang terjadi di umat ini dalam hal-hal fikih, dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih, apakah ini termasuk dari al-khilaf, dari perselisihan yang dilarang? Al-khilaf waqi' wa mawjud lil ad, maka perselisihan terjadi dan ada saat ini di umur fiqh dalam hal-hal hukum-hukum fikih. Fahal hadza min ikhtilafil madhmum, apakah ini termasuk dari perbedaan yang tercela? Apakah perbedaan pendapat dalam hal fikih, ya, perbedaan pendapat dalam hal-hal fikih termasuk dari hal yang tercela atau tidak? Naqul al-ikhtilafu ala qismain. Kata Syekh Al-Fauzan, kita katakan bahwasanya ikhtilaf ala qismain, perbedaan ada dua hal, ada terbagi menjadi dua. Al-qismul awal al-ikhtilaf fid din, kal-ikhtilaf fil ibadah wal aqidah, perselisihan dalam inti agama, ya, seperti perselisihan dalam peribadatan, wal aqidah dalam perkara-perkara keyakinan. Wa hadza ikhtilafun mazmumun wa muharram, maka ini adalah perselisihan yang tercela dan diharamkan. Perbedaan dalam hal agama, dalam hal aqidah misalnya, antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bidah, ini adalah hal yang dicela, ini adalah hal yang terlarang, inilah yang termasuk dari perselisihan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ad-din laisa majalan lil ijtihad wa laisa majalan lil ara', karena agama bukanlah tempatnya ijtihad, bukanlah tempatnya seorang untuk berijtihad mencari hukum padanya dari dirinya. Wa laisa majalan lil ara', bukan tempat pendapat-pendapat, bal din tauhidi wal aqidah tauhidiyah, akan tapi agama ini aqidah, dalam hal aqidah juga ada tauhidi, suatu hal yang harus bergantung dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kan, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak bagi manusia untuk berimprovisasi dalam hal aqidah, dalam hal peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak bagi mereka untuk mencari-cari sendiri. La majali ijtihad fiha, tidak ada tempat untuk berijtihad padanya. Wa alaina an natamassak bima syara'a Allah lana min ad-din wa min al-aqidah, duna annaka tadkhala bi ara'ina wa ijtihadina. Maka hendaknya kita berpegang teguh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan minan di dari agama wa minal aqidah dari aqidah duna annaka tadkhala bi ara'ina wa ijtihadina. Tanpa kita berupaya untuk masuk dengan pendapat atau ijtihad kita sendiri. Maka dalam hal ini semuanya tergantung pada dalil, dan dalil-dalil terkhusus dalam hal ini adalah hal-hal yang jelas, dalil-dalil yang jelas, dalil-dalil yang diterangkan oleh para ulama, dan mereka tidak berselisih padanya. Dalam hal-hal ini tidak berselisih para ulama yang berada dalam akidah yang benar. Wakadzalika al-ibadah tauqifiyah, demikian pula ibadah secara umum adalah satu hal yang tauqifi, suatu hal yang datang dalil padanya. Ma ja'ana bi dalil 'alaina bihi wa ma laisa 'alai dalil fa innahu bid'ah yajib 'alaina tarku. Maka apa-apa dari ibadah yang ada padanya dalil, amilna bihi, kita amalkan, kita kerjakan. Wa ma laisa 'alaihi dalil fa innahu bid'ah. Sedangkan yang tidak ada dalil, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, tidak ada terangkan dari Al-Qur'an, maka ini adalah satu hal yang bid'ah, yajib 'alaina tarku, yang harus kita tinggalkan, ya. Maka secara umum, secara umum ibadah demikian, kita harus ikuti dalil dan tidak boleh kita atau ibadah tidak boleh kita melakukannya dari diri sendiri, melainkan harus ada dalil padanya. Meskipun ada pada sebagian kecil atau hal-hal dari ibadah yang terjadi perselisihan di antara para ulama tentangnya, apakah itu bid'ah atau tidak, dan akan masuk pada permasalahan khilaf yang kedua yang tidak terjelas. Li hadis, berdasarkan hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawran, siapa yang mengada-ngada dalam perkara kami yang tidak ada dalilnya, maka ia tertolak. Amalan yang tidak ada dalilnya, tidak berdasarkan apa yang dicontohkan oleh, tidak berdasarkan ayat-ayat dari Al-Qur'an atau hadis Nabi Rasulullah atau contoh dari para sahabat, maka ia tertolak. Wa hadis, demikian pula hadis, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan hati-hatilah, kata Rasulullah SAW, hati-hatilah kalian dari muhdatsatil umur, perkara-perkara baru yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru yang diadakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, sedangkan setiap kesesatan tempatnya berakhir di neraka. Wa umurul aqidah wa umurul ibadah wa umurud din umuman la majala lil khilafihi abadan. Maka perkara aqidah serta perkara ibadah dan perkara agama secara umum, secara umum ia bukanlah tempat terjadi perselisihan padanya. Wa innama tuttaba'u fihan nusus minal kitab was sunnah wa ma kana 'alaihi salaful ummah. Akan tetapi diikuti padanya nas-nas dari kitab dan sunnah serta apa yang ada padanya salaful ummah. Ini jenis khilaf yang pertama, perselisihan yang pertama yang tercela yang dikau dalam hal-hal berkaitan akidah atau ibadah secara umum tentang masalah agama ini. Ini adalah hal yang tercela. Maka bid'ah-bid'ah dalam hal akidah adalah hal yang tercela. Demikian pula bid'ah-bid'ah dalam hal ibadah yang tidak ada dalilnya sama sekali, maka itu adalah khilaf jenis perselisihan yang tercela. Ya. Maka jika ada seorang mengatakan ya, khilaf perselisihan memang sudah terjadi, memang sudah biasa, memang pasti ada terjadi, maka kita katakan khilaf ada yang terjadi tidak. Jika dalam hal akidah yang ada dalil padanya pasti atau dalam hal ibadah yang dilakukan itu bid'ah, maka tidak dianggap khilaf dalam hal ini. Maka mereka yang memiliki dalil tercela padanya, dan mereka yang memiliki dalil telah melakukan apa yang biasa dilakukan oleh ahli jahiliyah dari tindakan berselisih, berpecah dalam agama dan serta dunia mereka. Al-Qismus-Sani, masalah yang kedua atau jenis khilaf yang kedua, jenis perbedaan yang kedua, al-ikhtilaf fi man ra'i bihi majaz, perbedaan pendapat pada hal-hal yang ada tempat bagi ar-ra'i, bagi pandangan seorang, au ma huwa mutarrahal ijtihad min masail fiqh, atau dari hal-hal fikih, dari permasalahan-permasalahan fikih yang mana terjadi ijtihad padanya, dibolehkan padanya ijtihad, wa min ba'dil ahkam min al-adillah, dan ketika seorang perlu mengambil hukum dari dalil. Hadza ya'qil ikhtilaf, maka dalam hal ini terjadi khilaf padanya, terjadi perselisihan padanya, li'anna madarikanna tahtalifu fi istinbat min al-nusus, karena daya tangkap seorang berbeda-beda, ya, berbeda-beda dalam hal mengambil hukum dari nas-nas, dari dalil-dalil. Wa masail ijma' mahsurah wa la yajuzu mukhalafatuha, sedangkan masalah-masalah, ya, yang terjadi ijma' kesepakatan para ulama padanya adalah hal yang mahsurah, adalah hal yang sedikit, adalah hal yang sedikit dan terbatas, wa la yajuzu mukhalafatuha, dan tidak boleh menyelisihinya. Artinya jika telah terjadi ijma, ya, kesepakatan ulama, kesepakatan para mujtahid dari satu zaman terhadap suatu, maka itu menjadi hukum yang tetap, tidak boleh menyelisihinya. Adapun jika tidak, maka tetap ia menjadi masalah yang muhtalafiyah, ada perselisihan padanya, ada perselisihan tentangnya. Dan masalah-masalah yang menjadi ijma padanya telah dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang khusus untuk ijma, ya. Misalnya kitab ijma Ibnu Munzir di antaranya, atau kitab-kitab ijma yang lain. Ya, beliau mengungkapkan masalah-masalah yang telah terjadi ijma di antara para ulama dan permasalahan tentangnya. Tentang hal maka hal seperti ini tidak boleh diselisih, dan kita telah membahas ya dalam pertemuan atau ketika pembahasan sebelumnya tentang masalah ijma. Allah akan kitab ini atau kitab sebelumnya kita telah membahas tentang bahwasanya ijma, ketika telah terjadi ijma tidak perlu lagi kita menyebut dalilnya, ya, tidak perlu lagi menyebut dalilnya, karena ijma adalah hasil kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada, ya, dan ini tingkatnya adalah dalil adalah suatu hal yang kuat, ya, suatu hal yang sangat kuat, tidak perlu diperselisihkan lagi. Dapat hal-hal yang lain, dan ini tidak banyak hal yang terjadi ijma padanya, bahkan sebagian hal yang menjadi ijma para ulama masih berselisih. Apakah hal tersebut mereka tidak berselisih tentang diterimanya kalau tidak ijma? Apa tadi mereka berselisih? Apakah hal tersebut terjadi kesepakatan padanya tidak? Ya, artinya kalau mereka yakin itu kesepakatan, mereka terima. Apa tadi mereka tidak menerima bahwa ini kesepakatan? Mereka bilang tidak kesepakatan, ada ulama yang menyelisihinya. Ya, akan tapi jika telah terjadi kesepakatan, maka mereka yang mengaku kesepakatan tersebut menerimanya. Dan hal ini tidak banyak. Tidak dalam setiap hukum ada ijma, karena tidak setiap hukum ada ijma. Akan tapi kebanyakannya justru sebaliknya, terjadi al-khilaf, terjadi perselisihan. Oleh karena itu kita para ulama tentang fikih diisi dengan pendapat ijtihad dan pendapat syiah tentang masalah ini. Ya, karena mau terjadi perselisihan dalam hal ini. Walakin ma laisa alaihi ijma min masail ijtihadiyyah allati hiya majalul ijtihad, fallahu jalla wa ala a'ta kull 'alimin bihasabi ma qassahu bihi min al-madarik wal fahm. Akan tetapi permasalahan yang tidak terjadi kesepakatan padanya, min masail ijtihadiyyah, dari masalah-masalah ijtihadi, allati hiya majalul ijtihad, yang mana ia adalah tempat untuk seorang melakukan ijtihad mencari hukum. Wallahu jalla wa ala a'ta kulla 'alimin bihasabi ma khassahu bihi min al-madarik wal fahm. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap alim sesuai apa yang dia putuskan untuk alim tersebut min al-madarik wal fahm, dari daya tangkap, daya paham yang berbeda-beda. Wa ma yasiru ilaihi min nusus, dan juga nas-nas yang sampai kepadanya. Wal ijtihad mamru'un fi dzalik, maka hal ini ijtihad disyariatkan dalam hal tersebut. Wa qad hasal ijtihad fi 'ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ijtihad telah terjadi di zaman Nabi sallallahu sebagaimana ya dikenal. Ya, di antaranya adalah kisah ketika Rasulullah sallallahu mengatakan, janganlah seorang di antara kalian ya setelah perang Khandaq, ketika Rasul ingin menyerang atau menyerang Yahudi Bani Qurayzah yang mengkhianati beliau, maka Rasul sallam itu, janganlah seorang di antara kalian salat asar kecuali di tempat Bani Qurayzah. Dan para sahabat ketika ini sampai, ketika sampai di tempat Bani Qurayzah sudah di waktu malam. Ada yang berpendapat bahwasanya maksud Rasul sallam adalah jangan salat asar, artinya bersegera, artinya bersegera mereka untuk asar jalan. Ada yang mengatakan bahwa yang waktu mengatakan demikian memang baru boleh melakukan asar ketika sampai tempat tersebut, maka mereka tidak melakukan asar meskipun telah lewat waktunya, karena berpendapat dengan atau karena mendengar Rasulullah. Maka Rasulullah tidak menyalahkan satu kelompok, tidak menyalahkan yang A atau menyalahkan yang B, karena hal ini adalah masalah ijtihad. Ada ijtihad para ulama, ada para sahabat saat itu. Demikian pula, ini zaman Rasulullah saja sudah ada seperti ini. Maka di zaman-zaman setelahnya, hal-hal seperti ini menjadi lebih lebar. Lebih lebar, ya. Pertama, mereka mungkin antara dua ulama, mereka berselisih. Atau di antara, yang salah satu di antaranya, ya, mendengar suatu hadis, atau sampai kepada suatu hadis, tidak sampai kepada yang lain. Ada kemungkinan seperti ini, ya, meskipun kecil, kemungkinan paling kecil. Kemudian andaikan hadis itu sampai ke dua-duanya, kedua orang yang berbeda, yang satu menganggapnya sahih, yang satu menganggapnya tidak sahih. Anggaplah hadis itu sahih di dua-duanya, ya. Anggaplah hadis itu sahih di dua-duanya, misalnya seperti hadis, ya. Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas kata wajib mengamalkan wa mutamim dalam keadaan ihram, ya. Yang satu mengamalkannya karena mengatakan hadis sahih mengamalkan, yang satu mengatakan hadis sahih akan tapi ada hadis lain yang lebih kuat atau ada hadis lain yang menyebutkan bahwa hadis ini salah, ya, maka tidak diamalkan. Hingga hal-hal yang lain yang masih banyak hal-hal menjadi perselisihan, ya, hingga menjadi ada kaidah yang menurut ulama ini adalah sebuah kaidah yang dipegang, ada yang tidak. Ada yang menurut ulama ini bahwasanya ini adalah masalah ini, ya, tidak atau menunjukkan hal yang khusus, yang lain tidak, ya, yang lain tidak. Maka ini yang menyebabkan adanya perselisihan, perbedaan di antara para ulama, ya, adanya perbedaan di antara ulama. Dan ini bukan perbedaan yang tercela, karena ya Allah Subhanahu wa taala tahu, karena hal ini telah terjadi dan Rasulullah telah ya dicela, dan juga hal ini adalah untuk perkara-perkara ijtihad yang mana manusia tidak dipaksakan atas satu hal padanya. Oleh karena itu Rasulullah telah bersabda, "Idza ijtahada hakim wa athaa lahu ajran wa idza akhtha athaa lahu ajrun wahid." Jika seorang hakim berijtihad, ia berkenan mendapat dua pahala. Jika ia salah, ia mendapat satu pahala. Maka hal-hal seperti ini adalah satu hal yang terjadi karena manusia berbeda-beda daya paham mereka, daya tangkap mereka, dari yang sampai kepada mereka, dan juga hal-hal yang lainnya. Fahada istilah ijtihad, maka khilaf dalam ijtihad ini laisa ikhtilafan fil aqidah, bukanlah perselisihan dalam aqidah, wala fid din, tidak pula dalam hal agama, wa inna ikhtilafun fi masail fiqh, ya, bukan istilah dalam masalah agama secara umum akan atau secara global, akan tapi ia hanyalah perselisihan dalam sebagian permasalahan fiqh. Wa qala an-nas yahtajun fi jitahidun, wayakhtalifun, adalah manusia di zaman Nabi Sallam mereka dahulu berijtihad, mereka dahulu juga telah terjadi perselisihan di antara mereka dalam hal warisan, dalam hal yang lainnya. Mereka berijtihad dan atau terkhusus dalam hal-hal yang tidak ada hadis padanya, mereka berijtihad, ya, dan terjadi perselisihan di antara mereka. Hal ini telah terjadi karena memang merupakan hal-hal yang dibolehkan ijtihad padanya, ya, dibolehkan ijtihad pada manusia berpendapat sesuai apa yang sampai kepadanya dari dalil dan apa yang ia pahami. Bahasa ijtihad dan ijtihad dalam hal ini terbagi menjadi dua. Qismun taharat dalil ma'ahil tarafain al-muntalifain fihi fayajibu ahdu ma'alayhi dalil. Salah satunya adalah yang nampak dalil bersama salah satu dari dua pihak yang berselisih. Fayajibu ahdu ma'alayhi dalil, maka wajib mengambil hal yang dicocoki atau yang tepat dalil padanya. Wadarku ma'alam yaku ma'alayhi dalil, serta meninggalkan hal yang tidak ada dalil padanya. Fatuqadu ara al-fuqaha ad-dalil fama dalla 'alaihi ad-dalil wajib al-akhdhu bihi wa tarka khalafahu. Maka yang sesuai yang ada pada yang dalil wajib untuk diambil serta ditinggalkan apa yang menyelisihinya. Wa yajibu 'ala al-mujtahid alladhi lam yuwaffaq lis-shawab wa khalafa ad-dalil ay yaqbal al-haqq wa yarji' ila shawab. Dan harus bagi seorang mujtahid yang tidak mendapat atau tidak tepat dengan kebenaran serta menyelisih dalil untuk menerima kebenaran dan kembali kepada hal yang benar, ya, kembali kepada hal yang benar yang menyimpang dalil, ya. Jika memperhatikan hal ini tertuju kepada al-mujtahid, hal ini tertuju kepada seorang yang sampai kepada derajat mujtahid yang bisa menentukan hukum, ya, karena dia yang tahu bahwasanya hal ini menyelisih dalil atau tidak. Hanya seorang mujtahid yang bisa mengetahui hal ini menyelisih dalil atau tidak dalam hal-hal ijtihad ini, dalam hal-hal ijtihad ini, ya. Sedangkan posisi kita, seorang yang taklid, seorang tidak paham tentang dalil, seorang tidak bisa menimbang mana dalil yang bisa diambil, ya, kita hanya bisa mengikuti mereka-mereka yang menyebutkan hukum-hukum tersebut. Kita hanya bisa mengikutinya karena kita tidak mengerti, ya, tentang mana dalil yang bisa diikuti dan tidak. Sedangkan jika kita lihat pada kita ulama, ya, baik dari pihak A maupun pihak B, seluruhnya menyebutkan dalil-dalil yang mereka pegang. Walaupun istiqrar ijtihad al-khati', seorang mujtahid tidak boleh terus-menerus dalam ijtihad yang salah. Walaupun lana anak tabung oleh ijtihad al-khati', demikian pula kita tidak boleh mengikutinya atas ijtihadnya yang salah. Kalau telah menjelaskan bagi kita bahwa ia menyelisih dalil, tidak boleh bagi kita untuk mengikutinya dengan ijtihadnya yang salah. Ya. Walaupun yusunana bihala wa'yakulun i'arabu akwana al-kitab wa sunnah. Ya. Dan para imam telah mewasiatkan kita dalam hal ini dan berkata, ya, bandingkanlah perkataan-perkataan kami, pendapat-pendapat kami menurut kita dan juga sunnah, ya. Maka dalam hal ini kita tidak boleh memaksakan, ya, tindakan memaksakan, tindakan seorang memaksakan diri untuk mengikuti suatu pendapat setelah ia tahu atau meskipun ia tahu langsung susah, inilah yang disebut dengan ta'assub al-madzmum, tindakan ta'assub yang tercela. Ia tahu bahwa dia salah, ya, saya tahu kalau saya salah, tapi karena dia imam saya, maka saya ini tidak boleh. Alasan kalau tidak yakin bahwa imam tersebut berada di kebenaran, tidak mengapa mengikutinya, tidak mengapa mengikutinya. Walaupun Abu Hanifah yang dulu, maka Abu Hanifah berkata, "Idza ja'a hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-ra'y wal 'ain." Maka jika datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-ra'y wal 'ain, artinya 'ala al-ra'y wal 'ain, artinya kita menerimanya langsung. "Wa idza ja'a hadits as-sahabah Rasulillah 'ala al-ra'y wal 'ain." Jika datang hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya pendapat mereka 'ala al-ra'y wal 'ain, maka kita juga menerimanya. Wa idza ja'a hadits ad-da'i fa nahnu rijal wa hum rijal. Kata Imam Abu Hanifah, ada jika datang hadis atau pendapat dari da'i, fanahu rijal wa rijal, nah, laki-laki mereka juga laki-laki. Artinya dalam hal ini ya sama, sama-sama ada mungkin benar, sama-sama mungkin salah, ya, sama-sama mungkin salah. Karena sama-sama posisinya sama. Ya, yang Allah ini orang yang mengutara ada atau menuntut pendapat yang terkait dari sihol tabi'in. Artinya tabi'in yang akhir-akhir bertemu dengan sebagian sahabat atau dengan tabi'in yang lain dalam suatu kibar bab tabi'in. Artinya tabi'in yang bertemu tabi'in akan tapi dari generasi senior. Ya. Maka jikalau beliau termasuk dari tabi'in pula, maka sama ya tabi'in, beliau tabi'in atau kiblat tabi'in dan saya tabi'in, maka sama-sama pendapat kami ya, sama-sama tingkatnya sama, sama-sama yang penting nilai menurut kita tentunya. Wa imam al-Rahmanullah yang mengatakan bahwa kami kata kulluna rabbun marduunai illa sahibah al-qabr, seluruh dari kami rabbun wa marduunai, bisa membantah dan bisa dibantah illa sahibah al-qabr, kecuali pemilik kuburan ini yang Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW. Kenapa tidak ada setelah Rasulullah SAW ya, hal yang mana atau ulama yang tidak boleh dibantah, pokoknya beliau juga mengatakan A maka hukumnya A, dan siapa yang menyelisihinya maka ia telah menyelisihi atau telah keluar dari agama atau keluar dari syarak. Tidak boleh demikian ya, tidak boleh demikian ya, melainkan seluruh orang wa yaqulu Allah ta'ala lam berkata aw kullama ja'a rajul ajdaru rajul tarana ma nazala min jibril ala hakamin li jadalika Allah, apakah setiap datang seorang yang lebih jago berdebat daripada orang lain lalu kita terus tinggalkan apa yang dibawa jibril kepada Muhammad karena alasan orang tersebut? Hal tidak akan menjadi baik akhir umat ini kecuali apa yang membuat baik awalnya. Bahwalah Allah awalah Al-Qur'an Sunnah. Dan kalau iman Allah Taala dan kalau fauzan, bahwalah Allah awalah apa yang terbaik dari awalnya, yaitu Kitab dan Sunnah. Ini adalah kalau iman Allah Taala. Barulah ucapan yang Allah yang tu. Kaum muslimun telah bersepakat bahwasanya siapa yang terlihat baginya sunnah Rasulullah, siapa yang menjadi jelas baginya sunnah Rasulullah dari dalam hal la ya'lam yakun liyad'aha ayyad'aha liqawli ahad, tidak boleh bagi dia untuk meninggalkannya karena pendapat siapapun. Wa yaqulu rahmallahu wa rahmallahu juga berkata idza khalafa qawli qawla rasulillah sallallahu fadribu bi qawli hurmul ha'iq, kata beliau rahmallahu ta'ala, jika pendapatku menyelisih pendapat Rasulullah sallallahu, maka lemparkanlah pendapatku ke tembok. Wa yaqulu rahmallahu idza sahhal hadis wa huwa manhaji, kata beliau rahmallahu ta'ala, kalau benar hadis maka ia adalah mazhabku. Al-Imam Syafi'i, ini adalah kalimat Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wal Imam Ahmad rahimahullah yaqul, dari Ahmad rahimahullah taala berkata, ajibtu li qaumin arafu al-islam wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'd al-hijaz, aku merasa heran suatu kaum yang telah mengetahui sanad, mengetahui sanad hadis tentangnya wasihhatuhu serta sahihnya atau lemahnya suatu hadis, lalu mereka berpendapat dengan pendapat dia. Ya Allah Taala yang Allah Taala berfirman kepada yang al-mithal alladhi la yukhalifuna an amrihi aw yusibuhum fitnah aw yusibuhum adzabun alim. Maka berhati-hatilah jika mereka atau hanyalah mereka yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ya, menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, mereka ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Ya, azab yang pedih. Atau terima fitnah, saya ingatkan kau maukah atau maukah mereka akan menerima fitnah di sini? Al-fitnah dzikir, fitnah adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlahu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay yaqa fi qalbihi syai'un min adz-dzikri fa yahlak. Bisa jadi jikalau dia menolak sebagian perkataannya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlalu terjadi pada hatinya sedikit dari penyimpangan hingga ia binasa. Ini perkataan Al-Imam Al-Arba'ah Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan juga Ahmad rahimahullahu taala. Ya, rahimahullahu taala. Seluruhnya bersepakat, yang lain bersepakat para ulama keseluruhannya, bahwasanya seorang jika telah menjelaskan baginya suatu dalil, wajib dia ikuti. Wajib dia ikuti, tidak boleh dia tinggalkan karena terdapat siapapun. Dan dari perkataan ulama-ulama yang telah sebutkan, ya, terlihat bahwasanya mereka menuju kepada al-mujtahid, kepada orang-orang yang bisa beristihad baik dalam satu masalah atau dalam satu disiplin ilmu secara penuh ataupun dalam bagian-bagian dari disiplin ilmu. Artinya hal-hal ini tertuju kepada mereka-mereka yang bisa melihat dari ya bintang mana dari yang benar, mana yang salah, mana dari yang bisa digunakan atau mana dari yang tepat digunakan atau tidak. Ya, kepada mereka tertuju perkataan ulama ini, seperti sebagaimana yang dikatakan Al-Mu'ajjabi man istabana al-sunnah, yang telah terjelaskan bagi sunnah. Ya, terjelaskan bagi sunnah, artinya dia tahu dalam masalah ini ada dalil yang satu sama dalil yang satu tidak. Ya, dalam orang yang tidak tahu dia bisa kerja awam, ya, tidak mengerti masalah ini, tidak bisa mengetahui mana yang ada dalil atau tidak. Ya, mana yang ada dalil atau tidak. Dan kita harus menuntut bahwasanya seluruh ulama jika lo berpendapat dalam kitab mereka atau pendapat para ulama dalam hal ini, pasti ditopang oleh dalil. Pasti ditopang oleh dalil. Ya. Maka kami juga berkata, idza falaqa qawli wa qawli Rasulullah wa qawli qawli al-qa'id. Jika lo, ya, pendapat itu menjadi kitab Rasulullah, jika lo menyelisih. Ya, jika lo menyelisih. Dan siapa bisa mengetahui kitab Al-Jafi, siapa menyelisih kitab Rasulullah? Jika lo ia mendalami kitab Al-Syafi'i, mendalami hadis, mengetahui dalil yang digunakan Al-Syafi'i, mengetahui dosa yang tersebut tidak tepat, ya, tidak bisa semena-mena. Biasanya kita lihat ada dalil dari hadis yang lain, maka Imam Syafi'i tidak mengikuti dalil. Tidak bisa demikian, ya, tidak bisa demikian. Akan tetapi ikhtiram para ulama itu hal yang harus menghormati para ulama dan tetap mereka, serta membuat berprasangka baik bahwa tidak ada di antara mereka, ya, yang sengaja menyelisihi dalil. Tidak ada di antara para ulama al-mujtahidun yang sengaja melakukan penyelisihan terhadap dalil. Ya, memang sengaja. Tidak ada yang sengaja terhadap mereka. Tidak ada di antara mereka yang berani berpendapat tanpa dalil. Tidak ada sendiri. Ya, akan tapi ada di antara mereka yang membaca dalil yang ada dalilnya mungkin menurut yang benar, menurut ulama yang lain salah. Ada yang berpendapat dengan hadis menurut ia sahih, menurut ulama yang lain sahih. Ada yang berpendapat dengan suatu masalah menurut ulama menurut ia adalah suatu hal ya umum, menurut ulama yang lain itu hal yang umum. Hal ini yang terjadi bukan karena ia tidak memiliki dalil. Ya, Imam Syafi'i bagaimana ia bisa memiliki dalil secara sengaja padahal atau bisa berpendapat tanpa dalil? Imam Syafi'i adalah seorang yang menghafal kitab Muwatta' Imam Malik. Ya, Muwatta' Imam Malik adalah kitab hadis yang paling sahih di zamannya. Ya, kitab hadis paling sahih di zamannya. Di sahih Bukhari Muslim di zamannya ya. Anda lupa dengan Bukhari Muslim. Zaman Imam Malik, zaman Imam Syafi'i itu ada hadis sahih Bukhari Muslim. Saat itu kitab hadis yang paling sahih adalah sahihnya atau kitab Muwatta' karya Imam Malik. Ya, Siapa menghafalnya? Bagaimana bisa kita katakan bahwa Syafi'i sengaja menyelisih dalil? Atau Imam Syafi'i tidak berdalil atasnya? Tidak, dia berdalil atas, tapi mungkin ada perbedaan antara para ulama tentang apakah dalil tersebut diambil atau tidak, atau di hal yang lain. Mungkin Imam Ahmad, ya, bagaimana dikatakan maksudnya ia menghafal 1 juta hadis, ya, 1 juta hadis, ya, tidak tercatat sampai sekarang. Ya, tercara dalam sekarang dengan berbagai sanad-sanadnya, ya, tentunya kan sudah hadapnya dengan berbagai sanad-sanadnya, ya, tentu dia pendapat-pendapat yang dia katakan pastilah berdasarkan dalil, akan tapi hanya tentang bahwasanya hal tersebut tepat menurut sebagai ulama yang lain atau tidak, ya, inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan di antara para ulama. Allah alam, kita juga di sini masih ada sedikit bahasan lagi tentang masalah ini, ya. Kalau ya berkaitan dengan masalah ijtihad fikih, kadang-kadang hawa nafsu kita juga terjadi. Alhamdulillah, nanti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.